وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Iman, pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul Iman, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali di sore hari ini kita berjumpa dalam kajian kitab yang rutin kita hadirkan di ruang dengar pendengar pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang diantarkan oleh Al-Ustaz Ramli bin Haya S.H. Hafizallahu Ta'ala pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1444 Hijriah atau di 10 September 2022. Iwatul Iman, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM, di sesi pertama pendengar bisa mendengarkan uraian dari kitab yang akan diantarkan oleh Al-Ustaz, dan pada kesempatan berikutnya di sesi kedua Anda bisa bergabung bersama kami, dan tentunya untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustaz Ramli bin Haya telah berada di studio, dan kepada beliau kami persilakan. Falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Raja Kendari. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, kajian fikih yang masih kita masuk kepada fikih salat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang babus salati ahlil a'zar, bab tentang salatnya orang yang memiliki uzur. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena hampir dipastikan bahwasannya setiap orang, setiap manusia dalam kehidupannya tidak selamanya dalam keadaan dia sehat atau dalam keadaan tidak ada uzur baginya. Mesti atau pasti dia mengalami sesuatu uzur atau halangan baginya ketika dia hendak melakukan ibadah secara sempurna. Oleh karenanya demikian juga sholat, telah kita ketahui bahwasanya orang yang telah balik dan berakal dari kalangan kaum muslimin, maka kewajiban sholat tidak akan pernah gugur sampai dia meninggal dunia, sampai Allah mencabut rohnya. Meskipun dalam kondisi dan keadaan apapun, meskipun dia memiliki uzur seperti uzur-uzur yang dijelaskan dalam agama kita, seperti sakit atau safar atau dalam keadaan khaif, takut, maka ini adalah termasuk uzur-uzur yang sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, khususnya salat, dengan sempurna. Maka ya, tentunya kita wajib atau kita butuh ilmunya. Bagaimana ketika kita suatu saat memiliki uzur, ketika kita sakit atau safar atau dalam keadaan khauf, takut, kita ya memiliki uzur untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Maka ada tata cara salatnya orang yang memiliki ya uzur. Yang pertama, wal maridu, orang yang sakit adalah yu'fa anhu huduru as-salat al-jamaah. Orang yang sakit dimaafkan baginya atau boleh baginya tidak menghadiri salat jamaah di masjid. Ini uzur baginya. Ya. Salat jamaah di masjid hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi bagi orang yang sakit, dia diberikan uzur untuk boleh dia tidak salat berjamaah di masjid, di rumahnya dia salat. Ya, di rumahnya dia salat. Ini berdasarkan ya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwasanya sakit ini adalah termasuk uzur yang memutuskan kewajiban untuk menghadiri jamaah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marada marduhu allazi mata fihi." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang sakitnya itu membawa kepada kematiannya, fahadaratis salatu fa'azzana. Ketika waktu salat telah datang, maka dikumandangkanlah azan. Maka kata Nabi, "Muru Abu Bakrin fa yusalli bin nasi." Perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau tidak menghadiri salat jamaah, beliau salat di rumahnya karena sakit yang menyebabkan dia terhalangi untuk melaksanakan salat jamaah. Ini termasuk uzur. Ya, sakit boleh untuk tidak menghadiri salat jamaah di masjid. Dan uzur ini juga sebagaimana ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tukallifu nafsun illa wus'aha. Allah tidak membawani atau jiwa seseorang tidak dibawani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Seorang yang sakit tidak mampu salat berjamaah di masjid, maka dia tidak dibawani untuk harus menghadiri salat berjamaah di masjid. Bahkan orang yang terbiasa di ketika dia dalam keadaan sehat, lapang, dia terbiasa salat berjamaah di masjid, ketika dia sakit atau dia safar, maka terhalangi dia untuk salat berjamaah di masjid, tetap dia dihitung sebagai orang yang salat dalam keadaan ya salat sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi kita sasam bersabda, "Iza maridal abdu au safara kutiba lahu mislu makana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang dia itu sakit atau dalam keadaan safar, kemudian dia tidak bisa menyempurnakan ibadah salatnya, maka ketika dia salat sebagaimana salatnya orang yang memiliki uzur, maka ditulis baginya seperti orang yang beramal dalam keadaan sahih dan mukim. Misalkan kalau dia terbiasa, ya ketika sehatnya terbiasa salat berjamaah di masjid, kemudian ketika dia sakit tidak bisa salat berjamaah di masjid, maka dia ditulis baginya sebagai orang yang salat berjamaah di masjid. Karena dia ingin berjamaah di masjid, tetapi yang menghalangi dia adalah sakit. Berbeda kalau orang yang tidak terbiasa salat berjamaah di masjid, ketika dia sakit maka tidak dihitung dia baginya sebagai orang yang salat berjamaah di masjid. Jadi dilihat kebiasaannya, ya, tetapi karena ada halangan sehingga kebiasaannya salat berjamaah di masjid tidak bisa, maka tetap dihitung dia sebagai orang yang salat berjamaah di masjid. Kemudian disebutkan, "Iza kana al-qiyamu yasiru fi mardhi shalla jalisan. Fa in lam yatiq fa ala junubin." Ya. Kalau seseorang dia sakit dan sakitnya itu menjadikan dia susah untuk salat dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia salat dalam keadaan duduk. Kalaupun salat duduk tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ini berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, sahabat Nabi. Ya, Nabi berkata kepadanya, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan dalam keadaan berdiri. "Fa in lam tastati fa qa'idan." Kalau tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. "Failam tasdati fala junibin." Kalau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, orang yang sakit diberikan uzur juga. Di samping tidak wajib dia berjamaah di masjid, maka dia juga kalau tidak mampu salat duduk, salat berdiri, dia salat duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dia salat berbaring. Ya, demikian juga ketika tidak mampu menggunakan air, ya apa karena sakit, ya maka dia menggantikan tata cara untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil dengan bertayamum. Kemudian bagi orang yang sakit, insaqqa alaihi fi'lu kulli salatin fi waqtiha. Diberikan juga uzur bagi orang yang sakit. Ya, manakala berat baginya untuk melaksanakan setiap salat pada waktunya. Waktu duhur dia salat, waktu tiba masuk asar dia salat, tiba masuk maghrib dia salat. Berat baginya, maka dia diberikan lagi keringanan. Falahul jam'u baina dzuhri wal asri wa bainal isya'aini fi waqti ihdahuma. Maka boleh baginya untuk menjamak salat duhur dan salat asar atau salat maghrib dan salat isya pada satu waktu, menggabungkan salat duhur dan salat asar di waktu duhur atau salat maghrib atau isya di waktu maghrib atau di waktu isya. Maka ini boleh baginya. Jadi bagi orang yang sakit ada tiga. Boleh dia tidak berjamaah di masjid. Kemudian diberikan juga ruksa baginya kalau tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring. Diberikan juga keringanan baginya kalau dia berat, maka melaksanakan salat pada waktunya, di setiap waktu salat, maka boleh baginya untuk menjamak salat. Menjamak salat itu hanya salat maghrib dan isya atau salat duhur dan asar atau salat duhur dan asar. Sebagaimana disebutkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sakka alaihi fi'lu salati al-wudu'i inda kulli salatin bisabil marad, ya falahul jam'u baina dhuhri wal asr fi waqti ihdahuma. Kalau berat baginya orang yang sakit untuk melaksanakan salat pada waktunya atau berwudu pada waktunya, pada waktu ingin salat, maka baginya boleh menjamak dua salat, duhur asar, maghrib isya. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Hamna bintu Jahsy, ketika Hamna bintu Jahsy ini mengalami sakit istihadah, darah yang keluar terus menerus di farjinya, bukan darah haid, bukan juga darah nifas, darah ya sakit. Kemudian kata Nabi kepadanya, wa in qawiti ala an tuakhiri dhuhra wa tuajjilil asra fataktasilina summa tusallina dhuhra wal asra jami'an. Kalau kamu mampu untuk mengakhirkan salat duhur, kemudian kamu menjadikan asar, ya apa di kemudian ingin masuk waktu asar, maka mandilah, ya mandilah. Kemudian salatlah duhur dan asar secara berjamaah, apa dengan menjamak. Salatlah zuhur dan asar dengan menjamak. Kemudian engkau mengakhirkan maghrib, kemudian ketika engkau mengakhirkan maghrib dan mensegerakan salat isya atau salat ya maghrib dan isya secara dijamak, ya dijamak, maka lakukanlah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ya menjadikan istihadah termasuk sakit yang membolehkan yujisu sabaman yujisu al-jam'ah, membolehkan menjamak salat. Jadi istihadah adalah sakit yang membolehkan seseorang wanita menjamak salatnya, maka dikiaskan dengan baqiyatul amradi. Ya, sakit-sakit yang lain maka boleh ya menjamak. Jadi bagi orang yang sakit boleh tidak menghadiri jamaah. Kalau tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring. Dan boleh baginya untuk menjamak salat ya antara duhur dan asar atau antara maghrib dan isya. Kemudian kita berpindah yang kedua, termasuk orang yang memiliki uzur ya ketika tidak bisa menyempurnakan melaksanakan ibadah yang sempurna, seperti orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan. Ya juzu, boleh baginya lahul jam'u, boleh dia menjamak. Bagi orang musafir boleh dia menjamak. Menjamak salatnya maghrib, isya, duhur dan asar. dalam satu waktu. Kemudian yusunnu lahu al-kasru, disunnahkan baginya mengkasar salat ruba'iyah ila rakaataini, salat-salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi hukum jamak bagi orang musafir adalah boleh, yaitu rukhsah, rukhsatun, keringanan boleh. Tetapi kasar, mengkasar salat bagi orang musafir itu azimatun, pendapat yang rajih. Azimatun artinya sunnatun muakkad, ya, disunnahkan, ya. Kalau demikian azima berarti tarkuha makruhun, meninggalkannya adalah makruh. Artinya pendapat yang rajih, kasar, ya, kasar salat bagi orang musafir itu azimatun, adalah sesuatu perkara yang sangat ditekankan atau sunnah muakkad. Ya, maka orang yang musafir ketika dia tidak mengkasar salat atau menyempurnakan salatnya, seperti salat duhur, dia sempurnakan 4 rakaat ketika dia musafir, meskipun boleh dia melakukan demikian, tetapi ya makruh hukumnya. Karena yang disunnahkan bagi orang yang musafir adalah mengkasar, ya, mengkasar salatnya. Jadi adapun menjamak salat boleh, tetapi kalau mengkasar itu adalah sunnah bagi orang yang musafir. Kalau dia meninggalkannya, maka ya makruh, ya, hukumnya, meskipun sah salatnya. Ya, jadi demikian. Ya, jadi musafir ini boleh dia menjamak di antara duhur dan asar sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulullah SAW fi guswati Tabuk. Fi guswati Tabuk, kan? Tabuk. Kami keluar bersama Nabi SAW pada perang Tabuk. Fakana yusalli dukhra wal asr jami'an. Nabi salat duhur dan asar dengan menjamak. Wal maghrib wal isya jami'an. Dan Nabi juga menjamak salat maghrib dan isya. Jadi, ya, menjamak salat ini adalah boleh bagi orang yang musafir, ya. Boleh bagi orang yang musafir, ya. Bagi orang musafir juga di samping menjamak boleh baginya untuk mengkasar salat. Bahkan disebutkan ammal kasru fayusannu lil musafir. Adapun mengkasar salat, salat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, maka itu sunnah, bukan cuma boleh, sunnah bagi orang musafir. Ini berdasarkan dalilnya firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, faiza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqasuru minas salati. Kalau kamu berjalan di muka bumi, tidak ada dosa bagimu untuk meringkas, mengkasar salat, ya. Hadis dari Anas radhiyallahu an, hadis riwayat Bukhari Muslim, kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Ya, kata Anas bin Malik, saya ya keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Fa shalla rakataini rakataini, maka Nabi salat 2 rakaat 2 rakaat hatta raja'ah, sampai Nabi pulang kembali ke Mekah. Ya, qultu kam aqama bi Makkah, kemudian ya dikatakan berapa lama Nabi tinggal di Mekah ketika itu, ashran, 10 hari. Jadi selama 10 hari Nabi di Mekah mengkasar salatnya 2 rakaat bagi salat-salat yang 4 rakaat. Jadi selama 10 hari di Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya mengkasar salat adalah hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau menjamak bagi orang yang musafir itu rukhsah, boleh. Mengkasar salat bagi orang musafir adalah bukan cuma rukhsah, tetapi azimatun, sesuatu perkara yang sangat ditekankan atau sunnah muakkad, meninggalkannya ya hukumnya makruh. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Kemudian kita bahas tentang beberapa permasalahan tentang masalah safar ini, ya. Safar yang biasa kita permasalahkan atau ada muskilah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan salatnya orang yang safar, ya. Kapan seseorang itu boleh mengkasar salat ketika dia akan berangkat safar. Apakah ketika dia sudah berniat safar, boleh dia melaksanakan qasar, salat qasar di rumahnya? Jawabannya, bahwasanya kalau dia berniat safar, ya hanya dibolehkan baginya kalau musakkan nanti dalam safarnya, boleh baginya untuk menjamak salatnya di rumahnya. Ya, menjamak salatnya kalau duhur dan asar dijamak, boleh. Tetapi adapun mengqasar salat, itu tidak boleh ketika masih di rumah, kecuali dia sudah meninggalkan kampung halamannya, baru boleh dia mengqasar salatnya. Oleh karenanya, ya, qasar salat ini illatnya adalah ketika safar. Kalau masih ya di rumah, meskipun sudah berniat safar, masih di rumah, maka tidak disyariatkan untuk mengqasar salat. Hanya dibolehkan untuk menjamak salat. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik berkata, "Shallaitu ad-dukhra ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati." Saya salat duhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah arba'an, 4 rakaat. Ya. Wabizil Khulaifa. Tetapi ketika kita sudah berada di Zulkhulaifa, ya, Zulkhulaifa atau sekarang namanya Abyar Ali, tempat mikotnya penduduk Madinah, maka rakaat ini kita salat ya dua rakaat. Jadi kata Anas bin Malik, saya bersama Rasulullah SAW, ketika kita hendak berangkat ke Mekah, maka kami masih di Madinah, salat duhur 4 rakaat. Ketika kita sudah berangkat sampai di Zulkhulaifah, salat asar, kita sudah melakukan qasar 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Zulkhulaifah dengan Madinah ini berjarak sekitar 6 mil atau 11 kilometer. Maka ketika di Zulkhulaifah Nabi sudah meninggalkan kota Madinah, maka baru Nabi dan para sahabatnya melakukan salat qasar. Jadi, tatkala kita akan melaksanakan safar, maka kalau masih di rumah, masih belum dibolehkan kita mengqasar salat. Nanti kita sudah meninggalkan kota kita, ya baru kita dibolehkan mengqasar salat. Yang hanya dibolehkan ketika masih di rumah, ketika kita hendak safar, hanya menjamak salat. Mengqasar tidak disyariatkan. Kemudian, kalau seseorang sudah melaksanakan salat mengqasar duhur dan asar, ya, di suatu perjalanan, namun ketika tiba di kampung halamannya, ya, perjalanannya tiba di kampung halamannya, masih ada waktu ya duhur, ya, masih ada waktu asar atau belum masuk waktu asar, apakah dia harus mengulangi salat asarnya, ya, salat asarnya, ya, maka jawabannya. Jadi demikian. Misalkan kita sudah pulang dari safar, kemudian di tengah perjalanan, misalkan kita safar di Kolakah, di tengah perjalanan sampai Dunaha, ya, kita dapat waktu duhur di situ. Kemudian kita salat duhur dan asar di Unaha, ya, di Unaha. Mau pulang ke Kendari. Kemudian setelah sampai di Kendari, masih ada, belum masuk waktu asar. Apakah kita harus mengulangi salat asarnya kita ini, karena kita sudah sampai di tempat mukimnya kita? Maka jawabannya, tidak harus mengulangi salatnya. Karena ya ketika dia tadinya dia dalam keadaan masih safar di Unaha, belum sampai di kota Kendari, dia dibolehkan untuk mengqasar, menjamak salatnya, ya, duhur dan asar. Maka ma'ajasa li syariatin, dalam satu kaidah dikatakan apa yang dibolehkan dalam syariat, fala domina lahu, maka tidak ada tanggungan baginya, tidak ada tanggung jawab baginya. Ketika dibolehkan masih dunah, dibolehkan baginya dia menjamak salatnya, tetapi sampai di Kendari dia menjamak salat duhur dan asar, tetapi sampai di Kendari ternyata belum masuk salat asar, maka tidak wajib dia mengulangi salat asarnya. Ya, meskipun sudah ya sampai di Kendari. Jadi demikian. Kemudian bagi seorang musafir, asalnya kalau salat wajib itu dia tidak boleh di atas kendaraan. Asalnya. Ya, asalnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Seperti mungkin diperkirakan kendaraan ini tidak berhenti. Ya, tidak berhenti. Pesawat atau kereta api tidak berhenti. Kecuali nanti dia berhenti di daratan, sudah keluar waktu salat. Sudah keluar waktu salat. Maka, dalam keadaan demikian, boleh bagi kita salat di atas kendaraan, meskipun salat wajib. Tetapi, saya katakan lagi, asalnya, salat wajib itu tidak di atas kendaraan. Turun, ya, di daratan, kemudian menghadap kiblat. Karena kalau di atas kendaraan, biasanya tidak terarah kiblatnya kita. Sementara berada di arah kiblat, kemudian belok lagi kendaraannya, maka ya tidak mungkin kita juga mau terus menghadap ke kiblat. Kita pasti mengikuti arah kendaraan kita. Maka ketika itu kalau salat wajib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari kendaraannya, kemudian beliau salat wajib di daratan. Maksudnya bukan di atas kendaraan. Kalau salat sunat boleh kita salat di atas kendaraan. Itu asalnya. Sebagaimana ya perkataan Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat sunnah di atas untanya, kendaraannya. Fa isa arada yusalli al maktubah, kalau dia Nabi hendak melaksanakan salat yang wajib, nasalah, dia turun dari kendaraannya. Ini contoh Nabi. Oleh karenanya kalau kita mampu untuk tidak salat wajib ya di atas kendaraan, kita turun dari kendaraan, maka ya itu adalah asalnya. Namun kalau seandainya darurat, misalkan kita naik kapal jaraknya jauh, atau naik pesawat, atau naik kereta api yang diperkirakan bahwasanya kalau kita menunda salat, ya, kita ingin salat wajib tidak di atas kendaraan, kemudian nanti keluar waktu salat, ya maka ketika itu boleh bagi kita untuk salat di atas kendaraan. Ya. Salat di atas kendaraan. Tapi kalau kita mampu berdiri, salat di atas kendaraan seperti salat di atas kapal atau di kereta api atau di pesawat, kalau ada kemungkinan atau peluang untuk kita berdiri, salat berdiri, maka tidak disyariatkan kita salat duduk. Ya. Tidak disyariatkan kita salat duduk. Kecuali mungkin kita tidak mampu berdiri atau tidak disediakan ya tempat salat di kereta api atau di pesawat untuk orang salat berdiri. Maka ketika itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semaksimal kemampuanmu, maka salatlah meskipun dalam keadaan duduk di atas kendaraan. Oleh karenanya ya saya ulangi, secara asal salat wajib itu tidak di atas kendaraan, kecuali darurat, khawatir keluar waktu ya kemudian kendaraan tidak berhenti-berhenti, maka kita salat wajib di atas kendaraan. Tetapi yang asal juga kita berdiri, ya salat wajib berdiri. Kalau tidak ada tempat ya untuk berdiri, maka dalam keadaan demikian kita dibolehkan untuk salat dalam keadaan duduk di atas kendaraan, meskipun nantinya ya kendaraan itu tidak menghadap ke kiblat ketika kita salat. Kemudian juga banyak juga ditanyakan bagaimana tentang jarak safar yang sudah dikatakan sebagai orang yang safar. Maka sebagian ulama mengatakan jarak safar itu satu hari satu malam. Tapi ini juga tidak ada kepastian. Ya, karena kendaraan itu ada yang naik kendaraan, ada juga yang berjalan kaki, ada kendaraan yang cepat dan ada juga kendaraan yang lambat. Sebagian ulama membatasi 80 km. Kalau sudah berjarak 80 km, maka sudah bisa safar. Tetapi pembatasan jarak safar ini, ya ketika pembatasan definisi safar ini tidak dibatasi dalam syariat atau dalam bahasa, maka yang roji dikembalikan kepada orf atau kebiasaan, ya kebiasaan atau adat kebiasaan di suatu daerah. Kalau di daerah tersebut ketika kita sudah keluar kota seperti di Unaha atau di Lambuya, kita sudah mengatakan bahwasanya ini sudah safar, ya sudah keluar kota, maka berarti kita sudah boleh kita mengqasar salat kita di situ. Jadi Ya, jarak safar itu dikembalikan kepada urf. Oleh karenanya, ya, kalau seandainya, safar itu artinya kalau sudah 80 km maka sudah tidak ragu lagi bahwasanya itu termasuk sudah safar. Kalau jaraknya sudah 80 km. Seperti saya contohkan kalau dari sini ke Rate-Rate itu 100 kilo, berarti sudah tidak ragu lagi bahwasanya itu adalah sudah safar. Ya, lebih dari 80 kilo. Kalau kurang dari 80 kilo, ya, maka kita kembali kepada uruf. Unaha dari sini unaha 60 kilo. Kalau uruf kita di Kendari bahwasanya unaha itu sudah di luar kota, maka sudah boleh kita mengkasar salat meskipun tidak kurang sudah kurang dari 80 kilo. Kemudian kalau kita ragu apakah jarak perjalanannya kita ini sudah safar atau tidak, maka kembali ya kembali kepada asalnya. Misalkan kita dari Kendari ke Toronipa atau ke Bokori. Kalau kita ragu apakah ini sudah safar atau tidak, maka kembali ke asal. Asalnya adalah al-yakin la tazulu bi sak. Keyakinan yang tadi bahwasanya asalnya kita al-aslu, ya asalnya kita adalah tidak safar. Asalnya kita itu dalam keadaan belum safar. Maka kalau kita ragu, kita kembali kepada asal, ya tidak diboleh atau tidak disyaratkan kita untuk mengqasar salat kalau kita dalam keadaan ragu apakah kita jarak ini sudah safar atau tidak. Tapi kalau kita yakin bahwasanya sudah safar, maka ya boleh kita melaksanakan safar. Jadi misalkan demikian. Ada seseorang ketika di Bokori atau di Toronipa, dia ragu, atau di Batugong, dia ragu apakah ini sudah safar atau tidak. Maka ya, asalnya dia belum safar karena keraguan. Asalnya dia ya belum masih mukim, maka dia salat ya sebagaimana orang yang mukim. Tetapi kalau diyakini bahwasanya di Batugong atau di Toronipa itu sudah dia sudah yakin bahwasanya dia sudah safar, maka boleh dia salat ya, boleh dia salat dengan mengqasar salat qasar sebagaimana salatnya orang yang safar. Kemudian apakah orang yang musafir itu melaksanakan salat sunnah rawatib? Misalkan salat sebelum duhur, sesudah duhur. Ya, salat ba'da maghrib atau salat ba'da isya, ya. Apakah ya tetap disyariatkan dia bagi seorang musafir untuk salat ya sunnah rawatib? Ini khilaf di kalangan ulama, tetapi pendapat yang roji, pendapat yang didukung ya oleh sahabat, maka ya seorang yang musafir dia tidak melaksanakan salat sunnah rawatib duhur, asar, maghrib, isya, kecuali salat sunnah qabla subuh atau salat sunnah fajar dan salat sunnah witir. Ya, salat sunnah witir. Kenapa demikian? Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar dia itu ya ketika suatu saat dia dalam keadaan rombongan safar. Kemudian dia mengimami rombongan tersebut. Setelah dia salam, dia melihat orang-orang itu melaksanakan atau bangkit melaksanakan salat sun salat. Maka dikatakan apa yang mereka lakukan? Fama tasna haulai. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka salat sunnah dua rakaat salat sunnah rawatib. Maka kata Ibnu Umar, "Lau kuntu musabbihan atmamtu salati." Kalau seandainya dibolehkan itu, maka saya lebih bagus sempurnakan salatku. Ya, tidak usah saya kasar. Ya, daripada maksudnya dia sudah salat dua rakaat, dia sudah diringankan ya untuk salat dari empat menjadi dua, kemudian dia tambah lagi dengan salat sunnah. Ya, salat sunnah ya salat sunnah dua rakaat setelah salat tersebut. Oleh karenanya ini Ibnu Umar berpendapat demikian, meskipun sebagian ulama boleh mengatakan boleh kita salat sunnah rawatib ya, tidak ada batasan, tetapi kita melihat Ibnu Umar berpendapat demikian. Kemudian beliau mengatakan, aku bersafar bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, ya Umar, Utsman, ya, mereka salat dua rakaat. Kata Ibn Umar, aku bersafar, pernah bersafar bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semuanya tidak melaksanakan salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah fajar dan salat sunnah witir. Oleh karena beliau mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada contoh teladan yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada penukilan dari beliau SAW salat sunnah rawatib ketika safar kecuali salat sunnah fajar dan salat sunnah witir. Ya, salat sunnah fajar dan salat sunnah witir. Ini rawatib. Adapun salat sunnah tatawu yang mutlak atau salatu zawatul asbab atau salat-salat yang memiliki sebab seperti salat duha atau salat malam, ya, salat tahajud atau salat sunnah wudu atau salat sunnah tahiyatul masjid, maka ya itu ya ada Rasulullah SAW melaksanakannya. Ya, oleh karenanya ya yang rajih, pendapat yang rajih bagi orang yang musafir sebagaimana petunjuk Nabi, dia tidak melaksanakan salat sunnah rawatib ba'da duhur dan qabla duhur. Ya, kemudian ba'da maghrib. Kemudian ba'da isya. Adapun sebelum subuh, maka Rasulullah SAW melaksanakannya. Atau salat witir, atau salat duha, atau salat-salat yang ada sebabnya seperti salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, maka beliau SAW tetap melaksanakannya. Kemudian, bagi seseorang yang telah sampai di tempat tujuan safar dari kampungnya, negerinya, safar misalkan ke Makassar. Ya, maka ketika sampai di tujuan safar, sampai berapa lamakah boleh baginya untuk mengkasar salatnya? Ya, maka jawabannya ada perincian. Kalau seandainya seseorang belum dipastikan urusannya selesai atau tidak, ya, berapa hari dia mengurus urusannya, menyelesaikan urusannya di negeri safar, ya, dia belum menentukan atau tidak ditentukan berapa hari urusannya, maka ketika itu boleh baginya mengqasar salat meskipun ya waktunya lama. Ini sebagaimana disebutkan Ibnu Umar suatu saat pernah dalam perjalanan ke suatu negeri, beliau mengkasar salatnya selama 6 bulan. Karena urusannya ya tidak dipastikan selesai atau tidak. Selama itu dia mengkasar salatnya selama 6 bulan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya 4 hari atau 3 hari paling minimal kita boleh mengkasar. Setelah itu kita ya salat seperti seorang mukim. Ada yang mengatakan bahwasanya ya 19 hari. Lewat dari 19 hari maka ya kalau kita masih di daerah safar maka sudah salat mukim. Artinya keadaan begini. Yang pertama keadaannya kita tidak tahu bahwasanya kapan selesai urusan kita dalam negeri safar, di negeri safar ini. Kalau kita tidak tahu, boleh kita mengkasar terus salat kita. Ya, meskipun lama waktunya. Meskipun berbulan-bulan. Tetapi kalau kita sudah tahu, ya ada batas. Misalkan kita pergi, ada ujian kah di Makassar, atau ada pelatihan kah di Makassar. Ya, misalkan kita pergi di Makassar, ada ujian atau ada pelatihan, atau ada sesuatu yang kita urus, kita sudah perkirakan bahwasanya, ya pelatihan atau ujian ini selama sebulan lamanya. Maka, apakah kita ketika tiba di tempat yang kita akan ujian atau pelatihan tersebut selama sebulan, ya sampai batas berapa hari kah boleh kita mengkasar salat? Setelah itu kita mukim atau kita terus menerus mengkasar salat? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya terus menerus mengkasar salat boleh mengkasar salat selama kita masih di negeri safar. Sebagian mengatakan 4 hari atau 3 hari. Sebagian mengatakan batas 19 hari. Hari ke-20 sudah salat seperti seorang yang mukim. Di antara pendapat-pendapat ini, ya maka yang roji adalah 19 hari. Kenapa demikian? Karena pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas, ya, sahabat yang memilih pendapat ini, Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas disebutkan dalam hadis Bukhari, wa nahnu naqsuru ya bainana wa baina tis'u asratin. Nahnu ini berarti kami itu kami para sahabat. Naqsuru, kami mengkasar salat, ya, di antara kami dan sampai tis'u asyaratin, 19 hari. Faiza sidna, ketika kami sudah melewati 19 hari, ya, sidna atmamna, maka kami salat menyempurnakan salat. Jadi selama 19 hari kami, kata Ibnu Abbas, kami para sahabat, ya, karena nahnu, kata Ibnu Umar, nahnu naqsuru salat, kami meringkas atau mengkasar salat ketika di tempat perjalanan, ya, selama 19 hari. Ketika lebih dari 19 hari, maka kami menyempurnakan salat. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas yang dia menukilkan bahwasanya kami para sahabat. Berarti sepertinya adalah jumhur atau kesepakatan sahabat, mereka mengkasar demikian kalau 19 hari. Dan hadis ini adalah, riwayat ini atau asar ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Oleh karenanya ini yang ada dalilnya. Maka maksudnya ini yang dalilnya dipegang oleh pendapat sahabat atau pendapat kebanyakan sahabat. Ya, maka ini olah-olah pendapat yang roji selama 19 hari. Misalkan kita ada pelatihan di Makassar sebulan. Kemudian selama 19 hari kita masih boleh salat mengkasar. Tapi ketika masuk hari ke-20 mukim. Ya, salat menyempurnakan salat, ya, 4 rakaat duhur, kita salat 4 rakaat duhur. Ini sebagaimana pendapat sahabat yang Ibnu Abbas, yang beliau mengatakan nahnu, kami para sahabat demikian melakukannya. Inilah beberapa perkara yang berhubungan tentang masalah safar atau salat dalam keadaan musafir atau salat dalam keadaan sakit. Ada lagi satu pembahasan, yaitu salat dalam keadaan orang yang takut, khauf, misalkan karena berperang. Ada salatnya juga, ya, bagaimana tata cara salat orang yang dalam keadaan berperang menghadapi musuh, ya, sebagaimana Nabi membagi dua kelompok pasukan pertama menjaga musuh, kemudian pasukan kelompok yang lain itu salat bersama Rasulullah SAW. Setelah satu rakaat mereka menyempurnakannya, kemudian setelah itu kelompok yang lain tadi yang menjaga masuk salat bersama Rasulullah SAW juga satu rakaat, kemudian setelah imam Rasulullah SAW salam, kemudian beliau menyempurnakannya. Jadi masing-masing kelompok salat satu rakaat bersama Rasulullah SAW, kemudian menyempurnakan sisanya. Ini bahkan disebutkan kalau haupnya sangat kuat, misalkan dalam perang musuh masih memerangi dalam medan perang sementara berperang, kemudian sudah masuk waktu, khawatir nanti keluar, maka mereka boleh salat dalam keadaan berperang sambil berjalan, berkendaraan, ya, apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, kemudian mengisyaratkannya dengan memberikan isyarat saja dengan mata, sujudnya dan rukunya. Walalam bisawab. Oleh karenanya kita disebutkan, iza amartum bi amrin fa'atu minkum mastata'tum. Kalau kamu diperintahkan sesuatu, maka laksanakanlah semaksimal kemampuanmu. Kalau ada uzur, maka tetap kita melaksanakan semaksimal kemampuan kita. Oleh karenanya, saya ulangi, salat ini adalah salat atau kewajiban yang tidak pernah gugur setelah kita berumur balik. Tidak pernah gugur sampai akhir-akhir kematian, sampai Allah mencabut nyawa kita. Meskipun sakit, ya, ada salat bagi orang yang sakit. Meskipun dalam musafir, ada salatnya bagi orang musafir. Meskipun dalam keadaan takut, maka ada salatnya bagi orang yang khaib, takut. Demikianlah, ya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Al-A Abu Aisyah. Ya. Baik, pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemaparan dari kajian kita pada sore hari ini dalam kitab Turudul Murdi yang membahas tentang ketentuan salat ketika kita berada dalam safar. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik dari kolom komentar maupun dari Facebook atau WA. Namun sebelumnya kita angkat satu pendengar yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo. Dengan Bapak siapa? Pak Latif. Oh iya, Pak Latif di Kampung Mutung. Baik, silakan Pak. Syukran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini terkait dengan salat bagi orang yang uzur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian sambil berdiri, kalau tidak mampu sambil duduk, kalau tidak mampu sambil berbaring. Nah, yang menjadi masalah di sini, Pak Ustaz, yang saya ingin pertanyakan di sini adalah salat dalam keadaan duduk, posisi dalam keadaan duduk. Nah, dalam hal ini ada tiga kaifiat atau tata cara yang sering kita jumpai di masyarakat itu tentang salat dalam keadaan duduk ini. Ada posisi duduk dengan duduk istirahat, ada juga posisi duduk dengan duduk tawarruk, ada juga posisi duduk dalam keadaan duduk bersila. Nah, yang menjadi masalah di sini, Pak Ustaz, yang saya ingin pertanyakan adalah posisi salat dalam keadaan duduk bersila. Nah, bagaimana kaifiatnya ini, Pak Ustaz? Apakah ketika dia sujud atau ketika dia tasahud atau duduk di antara dua sujud, apakah ini posisi duduk bersila ini, kan ini duduk bersila ini dilipat kaki ke depan, kedua kaki dilipat ke depan. Nah, bagaimana sujudnya, bagaimana tasahudnya, bagaimana duduk di antara dua sujudnya, apakah ini berubah posisinya atau bagaimana? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salat bagi orang atau orang yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, di mana sering kita lihat orang yang sakit ini di rumah sakit ini kan tangannya sedang diinfus. Tangannya sedang diinfus ini tentu dia menghalangi untuk melakukan gerakan-gerakan diantaranya, misalnya dia ketika dia mau berwudu. Nah, tentu dia tidak bisa melakukan gerak. Nah, ketika dia akan berwudu membawa jarum infusnya ini kemana-mana dan seterusnya. Demikian juga ketika dia salat mampu berdiri, mampu duduk, tapi gerakan-gerakan dia lakukan gerakan-gerakan salat ini, kemudian posisi jarum infus tetap melengket atau menempel di tangannya atau di tubuhnya. Jadi tentu kalau dilakukan gerakan-gerakan salat ini tentu akan mengganggu jarum infus, atau apa yang dikhawatirkan itu bisa membuat penyakitnya atau keadaannya lebih parah dan seterusnya. Nah, bagaimana ini jalan keluarnya ini bagi pasien atau saudara kita, atau kita kebetulan kita kadarullah yang kebetulan terkena keadaan seperti ini, Pak Ustaz, di rumah sakit dalam keadaan diinfus. Nah, syukran Pak Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian dari Pak Latif di Kampung Butung. Pertanyaan yang pertama bahwasanya, kalau seandainya kita salat dalam keadaan duduk karena tidak mau berdiri, bagaimana cara duduk kita? Apakah iftiras, tawaruk, atau bersila? Maka duduk, ya, bagi kita mana saja yang kita lebih mudah bagi kita untuk melaksanakannya atau mampu bagi kita. Biasanya seorang yang sakit agak sulit dia duduk dalam keadaan tawaruk atau iftiras, ya. Lebih enak dia duduk dalam keadaan bersila. Oleh karenanya ketika dia duduk dalam keadaan bersila, maka kalau dia mampu untuk sujud, ruku dan sujud, maka dia laksanakan. Kalau tidak mampu, dia cukup menundukkan saja ruku, ya, kepalanya, dan sujud menundukkan sedikit, ya, lebih tunduk lagi daripada ruku. Ya, itu demikian. Kemudian tahiyatnya ya sama, dalam keadaan bersila juga dia bertahiyat mengisyaratkan jarinya, ya, setelah itu dia salam meskipun dia duduk dalam keadaan bersila. Oleh karenanya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, dikatakan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam murabbaan, Rasulullah SAW itu sholat dalam keadaan duduk bersila. Ketika beliau sholat dalam keadaan duduk, beliau murabbaan, beliau duduk dalam keadaan bersila, bukan iftiras. Maka yang paling mudah bagi orang yang sakit itu duduk dalam keadaan bersila. Kalau dia tidak mampu sujud, ya kalau ruku jelas dia mampu ruku ketika dia bersila. Tapi sujud, kalau tidak mampu sujud maka sujudnya diganti dengan meskipun dia tidak sampai di tanah, dia agak menunduk sedikit daripada ruku. Demikian juga tahiyatnya, ya dia tetap memegang paha kanannya ketika bersila, kemudian bertahiyat dan mengisratkan jari telunjuknya. Ya, jadi demikian Pak. Yang kedua, bahwasanya seseorang ketika diimpus, ya bagaimana juga caranya dia salat, maka kita katakan bahwasanya dia salat sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalkan dia mampu berwudu, ya maka tidak perlu dia, kalau ada orang yang bisa mewudukan dia, maka panggil anaknya atau keluarganya, wudukan saya. Ya karena saya ini masih mampu untuk menggunakan air. Cuma saya dan ada air, maka belum bisa saya bertayamun. Maka ketika itu dia minta kepada anaknya yang menjaga dia, maka atau siapa saja yang menjaga dia untuk mewudukan dia. Tetapi ketika diwudukan, niat wudunya ada pada orang yang diwudukan, bukan niat wudu bagi orang yang mewudukan. Niat wudunya bagi orang yang akan diwudukan. Seperti misalkan bapak kita sakit diimpus, ya kita lihat bahwasanya dia belum pantas untuk bertayamun, masih bisa menggunakan air, maka kita wudukan dia. Kita wudukan diimpusnya, kita cuma lewatkan saja, usapnya usap air, tidak perlu dicuci, diusapkan saja, karena sama dengan orang yang ada perbannya diusap saja di atasnya. Ya setelah itu ya dia sholat ya sebagaimana yang dia mampu. Ya misalkan dia salat hanya bisa berbaring saja supaya tidak mengganggu jarum impusnya atau tidak merusak jarum impusnya. Maka ini adalah dibolehkan. Oleh karenanya, selagi kita masih bisa berwudu atau diwudukan, maka kita pakai berwudu. Kecuali tidak ada orang yang mewudukan atau susah, maka boleh kita berpindah kepada bertayamum. Kemudian bagi orang yang sakit ada impusnya, salat dalam keadaan apa saja yang berbaring kah, ya atau duduk yang tidak merusak peredaran jarum impusnya. Jadi karena kalau dia paksakan merusak, maka ini akan lebih mudaratkan sakitnya atau lebih menambah sakitnya, maka dia salat dalam keadaan tidur atau berbaring, ya yang dia gerakan-gerakannya tidak menjadikan jarum impusnya itu terganggu. Ya, demikian. Ya Allah alam bisawab. Ya, demikian untuk yang bertanya Pak Latif di Kampung Butung, semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita coba angkat dari via WhatsApp. Kita coba bacakan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, ketika sedang di perjalanan tapi tidak tergolong safar, namun sebenarnya cukup jauh dan badan saya sedang kurang sehat dan memutuskan mengakhirkan sholat di rumah, dan ternyata pas sampai di rumah sudah masuk waktu sholat selanjutnya, bagaimana hukumnya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah boleh mengulang bacaan sholat ketika hati was-was mengira belum membacanya meski sebenarnya sudah dibaca namun takut karena nanti belum dibaca? Nah Ustadz, yang pertama, jika seseorang dalam perjalanan dia was-was apakah ini sudah safar atau tidak, kemudian dia memutuskan bahwasanya ya lebih bagus salat di rumah nanti, ternyata sampai di rumah sudah lewat waktunya, ya maka apa kewajibannya? Kewajibannya adalah tetap dia melaksanakan salat sesuai dengan tertibnya. Misalkan dia dalam perjalanan asar, ya tiba waktu asar dia ragu, apakah ini sudah bisa sholat? Terus dia putuskan nanti sholat di rumah. Ternyata sampai di rumah waktu asar sudah lewat, sudah tiba waktu maghrib. Maka ketika itu dia wajib untuk mengqada sholat asarnya duluan, kemudian baru dia melaksanakan sholat maghrib. Kecuali salat maghribnya sudah juga mau habis waktunya, tinggal 5 menit. Maka ketika itu lebih bagus dia salat maghrib, nanti dia mengkoda asarnya setelah salat maghribnya. Tetapi asalnya kalau masih ada waktu panjang, maka dia mengkoda salat asarnya yang sudah tertunda tadi, kemudian baru dia melaksanakan salat maghribnya di waktu maghrib, karena supaya tertib. Kemudian, pertanyaan kedua, bolehkah kita mengulangi bacaan salat kalau kita ragu? Padahal, kita sudah baca, berarti tidak ragu namanya. Ya, tidak ragu. Jadi, kalau asalnya kita sudah baca, kita ragu apakah belum baca atau tidak, asalnya kita sudah baca, berarti kita tidak perlu mengulanginya. Ya, tetapi kalau asalnya belum kita baca, kita ragu, maka ya kita mengulangi. Misalkan demikian, seseorang yang salat, langsung dia karena tidak khusyuk atau ada gangguan di pikirannya sehingga dia tidak tahu ketika dia sudah membaca surat, apakah tadi dia sudah baca Al-Fatihah atau tidak. Dia ragu, apakah sudah baca Al-Fatihah tidak. Apakah tadi dia ini habis membaca doa iftitah langsung dia baca surat, ya, tidak membaca Al-Fatihah. Ketika ragu demikian, maka wajib dia mengulangi surat Al-Fatihahnya. Tetapi kalau keadaannya demikian, kalau dia sudah membaca Al-Fatihah, setelah baca surat, ada keraguan baginya. Ya, dia sudah baca Al-Fatihah tidak. Tetapi dia ingat bahwa dia sudah baca, tidak perlu lagi mengulangi bacaan. Karena tidak boleh mengulang-ulangi bacaan Al-Fatihah, kecuali kita yakin bahwasanya Al-Fatihah belum kita baca tadi. Demikian, wallahualam. Ya, demikian untuk hamba Allah yang sudah bertanya. Kemudian kita coba mengangkat satu pertanyaan dari kolom komentar via Facebook. Assalamualaikum, Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana caranya membayarkan orang yang selama sakit terus meninggal, tidak pernah sholat selama dia sakit itu, syukron Ustaz. Membayarkan? Tidak dijelaskan di sini. Membayarkan apa? Mungkin membayarkan sholatnya atau apa? Ya. Iya. Berbeda dengan puasa, manakala dia ada utang puasa, maka bagi walinya membayarkan utang puasanya. Ya. Man mata wa alaihi saum fal yasumu waliyu. Barang siapa yang meninggal dunia ada utang puasanya, maka hendaknya walinya membayarkan utang puasanya tersebut. Kalau puasa nazar dibayar dengan puasa, kalau puasa Ramadan, ya, pendapat yang rajih bahwasanya hanya dibayar dengan fidyah, ya, bayar dengan fidyah dari hari yang ditinggalkan. Adapun salat kalau ditinggalkan, maka tidak ada kewajiban bagi walinya untuk membayar hutang ketinggalan salatnya. Jadi tidak ada bagi kewajiban bagi walinya untuk membayar hutang salatnya. Ya, misalkan seseorang dia meninggal, dia sakit. Selama itu dia tidak sholat, kemudian meninggal dunia, maka berarti pada akhir hidupnya dia termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, allazina an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dalam sholatnya. Artinya ketika dia sehat, dia sholat, ketika dia sakit, mungkin karena tidak ada ilmu tentang sholat bagi orang yang punya uzur, sehingga dia tidak salat karena alasan sakit, maka orang ini kita khawatirkan termasuk orang yang celaka, karena di akhir hidupnya dia termasuk orang yang melalaikan salat. Di akhir hidupnya termasuk orang yang melalaikan salat. Bagi walinya atau keluarganya tidak ada kewajiban untuk membayar hutang-hutang salatnya. Ya, tidak ada kewajiban untuk membayar salatnya. Yang bagi walinya hanyalah dianjurkan baginya untuk mendoakan ampunan dan rahmat bagi keluarga yang meninggal dunia tersebut. Ya, demikian. Ya, demikian untuk Bapak yang bertanya, Bapak Nasruddin. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya. Afwan Ustadz, bagaimana kalau kita safar, kemudian tiba di suatu masjid, dan masih ada waktu untuk qobliyah zuhur misalnya. Bolehkah qobliyah zuhur? Demikian Ustadz. Safar, tiba di suatu masjid, masih ada waktu untuk qobliyah zuhur. Masih ada waktu untuk qobliyah zuhur. Tadi dijelaskan bahwasanya pendapat yang rajih, ya, Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Umar, ya tidak ada riwayat dari mereka melaksanakan salat sunnah rawatib ketika safar, kecuali salat sunnah fajar sebelum subuh dan salat sunnah witir. Jadi adapun salat sunnah rawatib qabla duhur atau ba'da duhur, maka tidak pendapat yang rajih tidak disyariatkan. Nah, karena kita safar saja itu diberikan keringanan atau rusa, salat 4 rakaat kita boleh mengqasar 2 rakaat. Maka ya kalau seandainya masih tetap di bebankan atau masih tetap dibolehkan untuk menyempurnakan apa salat sunnah, maka kata Ibnu Umar lebih bagus saya menyempurnakan salat. Ya. Namun dalilnya menurut Ibnu Qayyim bahwasanya tidak ada keterangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat-salat sunnah rawatib duhur, asar, maghrib, isya kecuali salat sunnah rawatib qabla subuh, ba'da apa qabla sebelum salat subuh, yaitu salat sunnah fajar. Jadi tidak perlu dia melaksanakan salat sunnah, ya pendapat yang rajih tidak perlu dia melaksanakan salat sunnah qabla duhur. Ya, demikian. Baik pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM, demikian untuk hamba Allah di 0853-9632 sekian-sekian yang telah bertanya, semoga bisa dipahami dari apa yang telah ditanyakan. Baik pendengar dan pemerhati Roja Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau adalah merupakan penanya terakhir kita untuk kesempatan sore hari ini, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan kembali ketemu di kesempatan yang sama dan di tempat yang sama, tentunya di 95.1 FM Roja Kendari. Baik Ustadz, mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan dari materi kajian kita sore hari ini. Ya, kesimpulan yang paling penting bagi kita bahwasanya pembahasan tentang salatnya orang yang memiliki uzur itu penting sekali, karena kita ini diperintahkan untuk salat dan tidak terlepas atau gugur kewajiban salat kita sampai kita meninggal dunia, meskipun dalam keadaan kita memiliki uzur. Oleh karenanya penting sekali kita mempelajari masalah ini supaya kita tahu ilmunya. Ternyata bahwasanya meskipun kita safar, sakit atau takut, tetap ada kewajiban kita salat, cuma ada rukhsah atau keringanan. Ada keringanannya berupa waktu disatukan, ada juga keringanan berupa salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Demikian, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Ihwatul Iman pendengar dan pemerhati Roja Kendari 95.1 FM. Maka demikianlah kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini. Jazakallah khair untuk Ustadz yang sudah memberikan paparan materinya. Dan saya juga yang bertugas pada kesempatan sore hari ini mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan pendengar dan pemerhati Roja 95.1 FM dimanapun Anda berada, dan juga Bapak dan juga pendengar yang lain yang sudah ikut berantisi pada kajian kita sore hari ini. Ya, jazakumullah khairan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan masih terus dapat melaksanakan aktivitas kita. Dan tentunya saya yang bertugas dan tim-tim yang bertugas pada kesempatan hari ini mengucapkan jazakumullah khairan untuk semuanya. Dan kita tutup kebersamaan kita di sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur di 95.1 FM Roja Kendari.